Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita masuki pembahasan surah Al-Ma'idah ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Ta'ala berfirman pada ayat ke-35, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bentengi diri kalian dari azabnya, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah tali penghubung yang menyambungkan antara diri kalian dengannya. Tali penghubung yang menghubungkan diri kalian dengan Allah Azza wa Jal. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihu, diharapkan dengan demikian kalian beruntung. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah ma tuqbilu minhum. Andaikan orang-orang kafir memiliki semua yang ada di bumi, harta kekayaan mereka berupa kekayaan seluas bumi plus bumi berikutnya, wa mislahu ma'ah, dua bumi sekaligus, liyabtadu bihi min azab yaumil qiyamah, kemudian mereka subuhkan kepada Allah Azza wa Jalla semua yang mereka miliki itu untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat. Ma tuqbilu minhum, tidak mungkin diterima dari mereka tebusan itu. Walahum azabun alim, justru mereka pasti mendapatkan azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha, mereka menginginkan bisa keluar dari neraka, tapi mereka tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Walahum 'adzabun muqim, dan mereka pasti mendapatkan azab yang menetap. Tiga ayat ini membelah pembahasan, dua masalah kriminalitas dalam kehidupan sosial yang sebelumnya kita bicarakan, yaitu al-hirabah, perampokan, penjegalan, pembegalan, premanisme di tengah jalan, bajing loncat dan sebagainya. Selanjutnya nanti setelah tiga ayat ini kita akan berbicara tentang wasariqatu wasariqah, hukum pencuri. Di sela-sela dua pembahasan hukum kriminalitas itu, Allah subhanahu wa ta'ala menengahinya dengan sesuatu yang membuat kita dekat kepadanya dan membuat kita takut akan nerakanya. Dan di dalam tiga ayat ini Allah Azza wa Jal membedakan antara orang yang beriman dan bertakwa dengan orang yang kafir. Bahwa orang yang beriman dan bertakwa akan mencari jalan, tali penghubung, koneksitas antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal, sehingga dia layak menjadi orang yang hidup berdampingan dengan Allah Azza wa Jal di surga. Kita sebut saja pembahasan kita kali ini dengan fenomena tawassul wal wasilah. Tawassul dan wasilah. Apa itu wasilah dan apa itu tawassul? Dua kata ini dari akar kata yang sama. Al-wasilah artinya sesuatu yang menjadi penghubung, sesuatu yang menjadi penyambung. Kita menyebutnya zaman ini konektor atau konduktor dalam kelistrikan. Dan di dalam hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal disebut al-wasilah. Adapun kata tawassul adalah bentuk aktif dari kata al-wasilah. Jadi kalau al-wasilah itu talinya yang menghubungkan, maka tawassul adalah usaha untuk menghubungkan antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pembahasan ini akan melalui beberapa sub pembahasan. Yang pertama, setelah kita bicarakan tentang asal katanya, al-wasilah adalah alat penghubung dan tawassul adalah usaha untuk menghubungkan antara diri kita dengan Allah Azza wa Jal, maka setelah itu kita akan bagi usaha menghubungkan ini yang disebut dengan tawassul memiliki dua kategori. Yang pertama disebut tawassul syar'i, yang kedua adalah tawassul bid'i. Tawassul syar'i adalah usaha untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah ridai. Allah mau berhubungan dengan kita dan berdekatan dengan kita. Setelah dekat dengan kita, maka Allah Azza wa Jal dengan mudah dan dengan cepat memberikan pertolongan, dukungan, bantuan, serta memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Coba dibuka, benar gak ayatnya? Barangkali saya yang lupa, diingatkan. Nanti antum sudah cari-cari ayatnya nomor sekian, taunya salah. Gitu. Surah apa? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ yarshudun. Benar? Ayatnya 186. Nomornya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, beritahu mereka, sesungguhnya aku dekat. Kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya memiliki dua level makna. Level yang pertama adalah level umum. Kedekatan secara umum artinya dengan siapapun, orang kafir maupun orang mukmin, orang saleh maupun orang fasik, mukmin sejati atau mukmin munafik, Allah dekat dengan semuanya. Kedekatan yang bermakna bahwa Allah mengetahui secara detail hal ikhwal hambanya, yang mukmin maupun kafir. Semuanya Allah tahu, yang zahir maupun yang batin. Saking detailnya pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang hambanya, maka ditakbirkan, diekspresikan dengan kata qarib, dekat. Allah dekat dengan hamba. Kedekatan level kedua adalah kedekatan spesial. Dalam bahasa para ulama disebut al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah Azza wa Jal dan kedekatan Allah Azza wa Jal dengan hambanya dengan makna yang spesial. Apa yang dimaksud dengan kedekatan spesial ini? Artinya, tatkala Allah Azza wa Jal mendekat kepada hambanya, konsekuensinya adalah Allah Azza wa Jal dengan mudah memberikan pertolongan, dengan cepat memberikan dukungan, dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Maka jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal dengan makna yang khusus. Karena kalau kedekatan secara umum, al-ma'iyatul ammah wal-qurbul am, dimiliki oleh semua ciptaan Allah, sampai orang kafir pun dekat dengan Allah karena Allah mengawasi mereka secara ketat, sehingga dikatakan Allah dekat dengan mereka. Baik, kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla secara khusus ini dengan cara apa? Di sini dikatakan ujibu da'watad da' idza da'a, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika benar-benar dia meminta kepadaku. Caranya bagaimana bisa seperti itu? Kata Allah Azza wa Jalla, caranya adalah fal yastajibuli. Mereka yang pengen seperti itu harus istijabah terhadap perintah dan laranganku. Ketika aku perintah, maka dia harus taat. Ketika aku larang, maka dia harus tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan istijabah lillah. Fal yastajibuni. Yang kedua, wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka memiliki keyakinan penuh terhadapku. Dua ini, iman, yakin yang penuh kepada Allah Azza wa Jal, dan kalau diperintah nurut, kalau dilarang juga nurut, maka mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jal. Pembahasan ini di dalam kitab-kitab para ulama di bidang akidah berdekatan dengan pembahasan masalah al-wilayah wal-karamah, kewalian dan fenomena karomah para wali. Waliullah artinya orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Mengapa begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Karena mereka memiliki tali penghubung antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Apa tali penghubungnya? Iman dan takwa. Sama seperti makna tadi yang kita dapati di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini kedekatan dan kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan hambanya. Fenomena wasilah dan tawassul kemudian dikembangkan dalam pola hamba Allah berdoa kepadanya. Disinilah mulai inti pembahasan kita. Setiap orang yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jal dipertanyakan seberapa dekat dia dengan Allah, sehingga doanya terkabul, sehingga permintaannya mudah dikasih, sehingga permasalahannya cepat terselesaikan. Seberapa dekat dia dengan Allah Azza wa Jal, maka seberapa tebal imannya dan seberapa kencang takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu jawabannya. Bersamaan dengan tebalnya iman dan kencangnya takwa seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bersama itu pula semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Azza wa Jalla, kalau hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, Allah Azza wa Jal mendekat kepadanya dengan berlari. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Allah Azza wa Jal lebih responsif dalam mendekatkan diri daripada kita terhadap Allah Azza wa Jal. Padahal kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jal. Maka sambutlah keinginan Allah Azza wa Jal untuk berdekatan dengan kita dengan sambutan yang hangat. Dan kita harus mengambil kesempatan ini, jangan sia-siakan. Ketika kita merasa sudah banyak dosa, sudah banyak melakukan kealpaan dan sebagainya, maka ingatlah di sana ada pintu taubat dan Allah Azza wa Jal menunggu. Cepat-cepatlah datang kepada Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, tawassul dibagi ke dalam dua kategori secara hukum. Yang pertama adalah tawassul syar'i dan tawassul bid'i. Apa saja yang termasuk dalam tawassul syar'i? Dan tawassul syar'i artinya usaha kita untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla yang disyariatkan, cara-cara yang disyariatkan, yang dibolehkan. Apabila kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita menjadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dengan begitu mudah kita dapatkan pengabulan. Yang pertama adalah at-tawassul bi asma'illahil husna wa sifatihil 'ula. Tawassul yang syar'i, yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Prakteknya gimana? Bertawassul dengan Al-Asma'ul Husna. Apakah kita nyanyi Al-Asma'ul Husna dulu? Karena sebagian orang menyanyikan Al-Asma'ul Husna, dihafalnya yang ada di cover dalam mushaf itu, kecuali mushaf Madinah ini tidak ada. Umumnya mushaf Al-Quran Indonesia ada di cover bagian dalamnya itu Al-Asma'ul Husna. Ada nggak Pak? Coba lihat. di situ terdapat al-asmaul husna. Atau diwiridkan al-asmaul husna. Ada yang menyanyikan al-asmaul husna. Dibikinnya nyanyian. Dan itu menjadi sebuah maskot pada apa namanya itu? Sebuah radio. Atau diwiridkan. Misalnya ingin dapat rezeki yang banyak, kalau doanya harapannya dapat rezeki yang banyak, maka dia wiridkan nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya. Kalau lagi senang sama cewek, biar ceweknya ngikut, kemudian dia wiridin juga nama Allah yang berkaitan dengan cinta. Ya, cinta adalah al-mawaddah. Nama Allah yang memiliki makna cinta yang mendalam adalah al-wadud. Maka disebutnya ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Udah capek tinggal dud. Pengen punya kekuatan, sakti. Kayak kera sakti, Sun Gokong. Maka dia wiridkan juga nama Allah yang memiliki makna kekuatan. Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin. Apakah dengan cara seperti itu? Cara-cara seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mungkin kalau datang ke pasar atau ke toko buku, sesekali mungkin akan didapati di toko buku itu buku yang judulnya mirip-mirip begini, Hasiat Al-Asmaul Husna. Di dalamnya ada amalan-amalan yang berkaitan dengan wiridan Al-Asmaul Husna. Kalau kita dapati buku-buku seperti ini, ketahuilah bahwa ini sama sekali jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana caranya bertawassul dengan Al-Asmaul Husna? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah semua nama-nama yang amat indah. Maka panggillah dia dengan nama itu. Sebutlah Allah dengan nama itu. Jadi kita memanggil Allah Azza wa Jal dengan nama-nama tersebut ketika kita hendak berdoa. Bukan diwiridkan nama-nama tersebut secara tersendiri. Diwiridkan sebagai sebuah amalan, dihitung sampai 3000. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi. Bukan itu. Sampai 3000. Kalau lupa hitungannya, waduh, lupa, ulang lagi. Kenapa? Karena enggak sah kalau enggak pas 3000. Nah, ini tidak benar. Sebutlah nama Allah saat kita memohon apa kepadanya. Kurang jelas Ustaz, kurang jelas. Coba prakteknya yang real-real aja deh, gimana coba? Ya, kita praktekkan yang real. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa. Bahkan Allah mencontohkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Pernah didapati di dalam Al-Qur'anul Karim, pernah kita baca doa-doa yang diawali dengan nama-nama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabba. Itu artinya ya Rabbi. Rabba di situ pakai fathah. Karena dia adalah munada dalam bahasa nahwu, dalam istilah gramatika bahasa Arab. Rabba kenapa fathah? Itu karena dia munada. Ya Rabbana. Kalau wahai Rabbku, ya Rabbi. Maka dari itu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika meminta anak yang soleh, apa? Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbi asalnya, Rabbi pakai ya mati, ya sakinah. Tetapi untuk menunjukkan kedekatan dan kemanjaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, dipakai di dalam sastra Arab, ya-nya dihilangkan. Itu adalah lughatul ijaz, gaya bahasa efisiensi. Rabbi habli minas salihin. Intinya dari pernyataan ini, dari pemaparan ini adalah bahwa kita memakai nama, di antara nama-nama Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah Rabb. Rabb adalah salah satu nama, nama Allah Azza wa Jal. Dan itu yang paling banyak dipakai di dalam doa. Seandainya kita membiasakan di dalam berdoa memakai kata Rabb untuk memanggil Allah Azza wa Jal, menyebut namanya dan dalam berdoa, maka itu sudah cocok sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain memakai Rabb, memakai Allah, nama yang tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang memiliki nama ini. Rahman, Malik, masih ada orang bernama itu. Tapi kalau Allah, tidak boleh siapapun memakai nama itu. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Nabi dicontohkan Allahumma. Allahumma. Apa saja yang memakai Allahumma? Doa kafaratul majlis misalnya apa? Subhanakallahumma Rabbana. Ya. Bismikallahumma. Sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa bismika ahya. Allahumma. Dan ini paling banyak. Bisa juga di dalam keadaan-keadaan genting kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jal, dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam memakai ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Di antaranya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibiasakan di dalam zikir pagi dan sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup sempurna. Ya qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri dan mengurusi pihak lain, mengurusi makhluknya. Bi rahmatika astaghif, dengan rahmahmu aku memohon pertolongan dalam keadaan genting ini. Astaghif. Baik. Di samping dengan nama-nama Allah, maka kita juga bertawassul dengan menyebut sifatnya. Di antaranya adalah rahmah, seperti yang ada di dalam doa yang barusan kita baca. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Dengan rahmatmu. Rahmat adalah salah satu sifat Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal punya sifat merahmati. Di antara bukti rahmahnya adalah hujan. Ya. Maka mari kita syukuri hujan yang datang dari Allah Azza wa Jal. Ya. Dengan membersihkan di antaranya puing-puing kebanjiran. Itu. Bi rahmatika. Baik, ikhlas kalian. Ini pemakaian al-asma'ul husna. Yang kedua, tawassul yang syar'i adalah at-tawassul bil a'malis salihah. At-tawassul bil a'malis salihah. Di antara amal yang salih adalah amalan hati. Di antara amal salih adalah amal hati. Amal hati itu berupa apa? Keikhlasan, riba terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jal. Kemudian dengan amal zahir seperti salat, doa, puasa, sedekah, maka banyak saksinya, saksi yang menyatakan bahwasanya orang terhindar dari kemiskinan dengan sedekah. Kok bisa begitu? Prosesnya secara rasional bisa enggak dirasionalisasikan? Bisa. Seseorang memiliki dosa itu menyulut api kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innas sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu berdaya guna untuk memadamkan api kemarahan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya, afwan, bukan Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyatakan dosa itu memiliki lebih dari 70 efek negatif, yang diantaranya adalah seretnya rezeki, hubungan antar manusia jadi semrawut, hubungan dengan relasi jadi kacau. Kenapa kita jadi tidak disukai oleh relasi, ditinggalkan oleh para pelanggan, sehingga rezeki kita jadi seret, miskin kita jadinya. Itu diantaranya adalah akibat dosa. Ketika kita bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sadaqah tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan api kemarahan Allah azza wajalla. Kita berdosa, Allah murka. Api kemurkaan Allah azza wajalla jatuh kepada kita dalam bentuk musibah-musibah yang terjadi pada diri kita, di antaranya penyakit, kebanjiran, hujan yang mestinya jadi rahmah malah jadi azab. Karena apa? Banyaknya orang yang berdosa. Tapi mungkin kalau dalam kamus awam itu karena sampah. Banyak yang nyampah sih gitu. Termasuk sampah-sampah dosa. Itu yang utama. Itu tawassul dengan amal salih yang zahir. Apa saja amal salih yang zahir? Setiap jenis ibadah kecil maupun besar, sesungguhnya itu adalah alat untuk menghubungkan diri kita dan mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah qarib, dekat, maka Allah Azza wa Jalla ujibu da'watad da'a, aku akan kabulkan jika dia memang benar-benar meminta kepada aku. Begitu kata Allah Azza wa Jalla. Baik. Tawassul syar'i yang ketiga adalah tawassul bi du'a'is salihin. At-tawassul bi du'a'is salihin al-ahya. Bertawassul kepada Allah Azza wa Jal dengan perantaraan doanya orang salih yang masih hidup. Gimana prakteknya? Kita punya permasalahan, misalnya masalah keluarga, ruwet urusan. Kita sudah mohon kepada Allah, kita sudah bersedekah, kita juga sudah lakukan amal-amal saleh dan minta kepada Allah agar itu menjadi wasilah untuk menghubungkan doanya dan melejitkan potensi doanya kepada Allah Azza. Sudah itu dilakukan, tapi mungkin masih banyak dosa yang harus dikikis. Maka kita datang pula kepada orang saleh yang masih hidup. Hal ini dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di masa terjadinya paceklik, di masa beliau kekeringan berkepanjangan, manusia dan hewan-hewan ternak merana. Mereka banyak yang mati kelaparan, kehausan. Maka masyarakat Islam pada saat itu datang kepada khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tolong berdoa kepada Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sangat berempati kepada rakyatnya. Bukannya beliau tidak pernah berdoa kepada Allah. Usaha-usaha itu sudah dilakukan, tapi masih ada cara lain lagi. Beliau datang kepada Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, pamannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas sebagai paman Nabi berarti Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahlul Bait yang beneran ya, bukan Ahlul Bait yang ngaku-ngaku Ahlul Bait. Orang asalnya keturunan Persia, ngaku-ngaku sebagai orang Islam, kemudian ngaku-ngaku jadi Habaib, dan mengaku-ngaku sebagai keturunan Fatimah dan Ali, bukan itu. Yang dimaksud adalah Ahlul Bait yang sesungguhnya. Di antaranya adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon kepada Al-Abbas untuk mendoakan mereka. Maka setelah itu diguyur hujan kota Madinah. Ini salah satu caranya. Maka kita datang kepada orang soleh. Orang soleh itu bukan berarti yang titelnya ustaz. Tidak semua ustaz yang diustazkan orang pasti soleh, enggak. Bukan itu maksudnya. Orang soleh yang memiliki akidah yang benar, pengamalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutnya kepada Allah azza wajal, dia jaga hubungannya dengan Allah azza wajal, maka dia dekat dengan Allah, maka minta kepada beliau, tolong doakan saya. Tidak selalu bermakna orang soleh yang ahli ibadah, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, ahli ini dan ahli itu, bukan. Bisa jadi juga anak yatim, orang miskin, atau orang lagi sakit, di rumah sakit, itu pun bisa kita mintai doanya. Karena dalam keadaan seperti itu dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tadinya prinsip ini saya kurang begitu paham. Saya kuliah baru sekitar 3 bulan, saat itu saya dioperasi di Madinah. Masuk ruang operasi. Kemudian didatangi oleh beberapa orang imam Al-Masjidin Nabawi, antaranya ada Syekh Al-Hudzaifi, Abdul Ali Abdurrahman Al-Hudzaifi, hafizahullah. Beliau datang ke bangsal-bangsal kami di rumah sakit. Beliau minta didoakan. Kaget gak sih? Kita orang awam. Beliau orang alim. Imam Masjid Nabawi. Lu kok minta doa kepada kita? Gak paham saya waktu itu. Begitu pelajaran saya di kuliah nyampe di bab itu, nyambung baru seperti ini. Oh, pantes beliau minta doa kepada kami orang lagi sakit. Karena dalam keadaan sakit ini kita jadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan pula orang-orang sakit, jangan cuma dicandain. Membesuk orang sakit manfaatkan. Jangan cuma dicandain, nih kasih apel, kasih ini. Antum berarti enggak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, kalau orang yang sakitnya itu enggak paham, dipahamkan. Kok kamu minta didoain oleh saya, mau saya lagi sakit kok? Justru karena bapak sedang sakit ini, bapak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosanya diampuni, menjadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi anak kepada orang tua, anak kepada ibunya. Kita yang masih pada punya ibu, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk apa? Mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan saya mohon doa jamaah sekalian, di masa-masa akhir, masa sudah sangat tua, ayah dan ibu saya sudah tidak apa? Sudah tidak bisa jalan kecuali harus dipapah gitu ya. Hampir setiap malam saya siapkan air hangat. Kemudian saya cuci kakinya sampai beliau betul-betul berasa nyaman. nyaman dan tidur disiapkan segala macam. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara telah memanfaatkan saat ayah dan ibunya menua di sampingnya dan merasakan masa tua yang semakin susah, dan kita bisa membantu orang tua. Ikhwah sekalian, tawassul jenis yang kedua adalah tawassul yang bid'i. Bid'i artinya bid'ah. Di antara bid'ah di dalam bertawassul adalah bertawassul dengan mengandalkan amalan orang lain dan kesolehan orang lain. Artinya apa? Orang lain yang kita anggap soleh, dia sudah mati, kemudian kita datangi kuburannya, kemudian kita berdoa di sana, memohonnya kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dengan perantaraan ahli kubur. Di antara prakteknya adalah seseorang memiliki kegundahan, punya masalah dalam kehidupannya, kemudian datang ke kuburan wali yang dianggapnya wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dia datang, kemudian dia kirimin tuh wali yang ada di kuburan dengan beberapa kontainer Al-Fatihah, khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, sak kontainer ni tak hadiahkan. Ila hadrati Syekh Mudrik Ilyas Al-Baqarah gitu. Terus nanti kalau saya sudah mati, antum enggak usah tawassul cara seperti itu. Nanti Al-Fatihah khususan Ustaz Syekh. Enggak. Ini asyiknya bicara tawassul sampai ada peringatan tidak nyadar. Kita lanjutkan ba'da salatil isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.